ketika seorang sahabi melafalkan kata-kata nuhina, kita dilarang, itu memiliki hukum marfu. An-nahi huwa Nabi SAW. Yang melarang ialah Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun itu dari lafadznya sahabat Umar, mauquf, namun dihukumi marfu. Hakadha. Sehingga ini merupakan hadis Nabi kita Muhammad SAW melarang para sahabatnya dan berlaku untuk semua umatnya dari at-takalluf. At-takalluf barakallahu fikum secara bahasanya adalah fi'lu ma fihi kulfah wa masyaqqah. Melakukan sesuatu yang memberatkan, yang padanya ada hal-hal yang menyusahkan, yang memberatkan. Ini makna takalluf. Ngoyo. Ngoyo dalam mengerjakan sesuatu. Memberat-beratkan diri dalam mengerjakan sesuatu. Adapun secara istilah at-takalluf al-manhi anhu, sikap takalluf yang dilarang ialah segala ucapan, kullu qawlin, segala ucapan atau segala perbuatan, fi'lin, yang mana pelakunya berupaya kuat, yang mana pelakunya berupaya kuat menampakkan di hadapan orang lain dia mampu, padahal tidak punya kemampuan. Itu dikatakan takalluf. Dia tidak punya kemampuan. Dia bukan orangnya. Tetapi dia berupaya sekuat tenaga menampakkan di hadapan orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya, digambarkan soal dia mampu, dia sanggup mengerjakannya. Padahal tidak. Sehingga takalluf ini meliputi takalluf qawli terkait dengan ucapan-ucapan, ada takalluf fi'li, takalluf terkait dengan perbuatan-perbuatan. Definisi yang lebih umum dan yang bagus insyaallah ta'ala, definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitabnya Riyadhus Salihin, at-takalluf yang dilarang ialah qawlu wa fi'lu ma laysa fihi hajatun bimasyaqqah. Qawlu wa fi'lu ma laysa fihi hajah bimasyaqqah. Mengucapkan, melakukan sesuatu yang bukan hajatnya, yang enggak ada keperluannya, yang enggak ada kepentingannya, dengan susah payah. Dengan susah payah. Ya, dia mengucapkan sesuatu yang enggak ada hajatnya, enggak ada kemaslahatannya, enggak ada faedahnya, dengan susah payah. Dia mengerjakan sesuatu yang enggak ada hajatnya, yang enggak ada kemaslahatannya, dengan susah payah. Hanya takalluf. Di sini sekali lagi, takalluf itu bisa dalam bentuk ucapan, qauli. Bisa dalam bentuk perbuatan, tindakan, fi'li. Kemudian yang namanya takalluf itu pada hal-hal yang enggak ada kemaslahatannya, yang enggak ada hajatnya, enggak ada gunanya. Berarti kalau ada hal-hal yang bermaslahat, ada hajat padanya, dia mengerahkan kemampuannya, itu bukan namanya takalluf. Itu namanya mujahadah. Dipahami ya? Dia sholat. Faedah atau bukan? Faedah. Bermaslahat. Hajat. Dalam sholatnya dia berjuang untuk maksimal sholatnya, sempurna sholatnya. Mengerjakan hal-hal yang sedikit susah, sedikit payah. Tapi dalam batas kemampuan dia. Itu bukan namanya takalluf, itu namanya mujahadah. Jangan sampai salah. Itu namanya mujahadah. Selama masih dalam batas kemampuan dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai lanjut sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah telapak kakinya. Apa dikatakan takalluf? Loh kok diam? Enggak. Kenapa? Satu, itu perkara yang maslahat, bermanfaat. Yang kedua, belum mampu, sanggup mengerjakannya. Makanya belum mengatakan kata Nawawi rahimahullah, takalluf yang dilarang itu mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak ada hajatnya, enggak ada maslahatnya, enggak ada kemanfaatnya, dengan susah payah, dengan ngoyo. Gitu loh. Wis ngoyo-ngoyo, wis susah payah, bersusah-susah mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, enggak ada faedahnya. Hadza takalluf yang dilarang. Difahami nggih? Kata sahabat Umar dalam hadis ini, nuhina an takalluf, kita dilarang dari sikap takalluf. Mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak ada hajah padanya, tidak ada masalah padanya, tidak ada manfaat padanya, dengan masyakkah, dengan merepotkan diri, dengan memberat-beratkan diri, dengan ngoyo begitu. Takalluf yang terlarang. Dari sini khonafitina azakumullah, takalluf ini ranahnya luas. Dikarenakan luas, maka an-nahyu huna am. Yakhtalif bikhtilafi sur takalluf. Larangannya umum, berbeda-beda tergantung bentuk takallufnya. Bentuk takallufnya. Ada yang tingkatannya makruh. Ada yang tingkatannya haram. Ada yang tingkatannya penyimpangan-penyimpangan. Mengerikan. Tergantung bentuk takallufnya. Taib. Di antara bentuk takalluf hanafitina azakumullah. Banyak sekali. Di antara contohnya adalah takalluf di dalam menjamu tamu. Duh, bukannya kalau ada tamu disuruh ikramul duyuf, memuliakan tamu. Kok juga ada takalluf yang dilarang dalam memuliakan tamu? Dikatakan oleh para ulama, dikatakan takalluf ketika tuan rumahnya enggak punya kelapangan, enggak punya kemampuan. Dan dia menjamu tamu di luar batas kemampuannya. Sampai utang-utang, dia enggak tahu bisa bayar apa enggak. Sampai utang-utang, pinjam sana, pinjam sini dalam rangka untuk memuliakan tamunya. Dia orang enggak mampu. Dan tidak mampu juga membayar yang dia pinjam tadi. Dalam rangka untuk memuliakan tamu katanya. Hadza takalluf yang dilarang. Hukumnya apa ini? Tingkatannya haram, penyimpangan atau apa ini? Ini dikatakan makruh. Dibenci. Jangan. Anda miskin, Anda fakir. Memuliakan tamu, bagus. Tapi dengan batas kemampuan Anda. Ojo ngoyo, gitu loh. Ojo ngoyo. Dalam bab ini bukan kemaslahatan Anda, di luar hajatnya Anda. Anda enggak mampu. Ojo ngoyo. Muliakan betul. Ngoyo, utang-utang, takalluf enggak boleh. Tergambar insyaallah ya. Lain halnya dengan orang yang mampu. Orangnya memang punya kelapangan rezeki, punya kelapangan hidup, punya kelapangan harta, ada tamu, dia muliakan. Bukan namanya takalluf. Itu namanya apa? Ikramul duyuf yang seharusnya. Kenapa gak ngoyo deh? Gak ngoyo. Tak tahu bedanya ya? Ada orang kaya, tamu datang. Masya Allah tamu datang. Ning jero omah kono apa-apa iki, ngontek. Sekarang serba gampang ya. Tinggal kling-kling-kling gitu ya. Teko kabeh wis ngono. Sate Tegale ya ana, tongsenge ya ana, marake ya ana, masakan oriental ya ana, masakan Jawa ya ana. Tamu ini wong piro iki? Dua mobil 10 orang, tapi Masya Allah jamuannya kayak anak hajatan gitu, misalnya gitu. Zen, minumnya ini segala macam. Dia mampu. Untuk ukuran dia itu biasa. Apakah dikatakan takaluf? Pak diem. Apakah dikatakan takaluf? Itu namanya ikramu duyuf. Selama, habis dulu ya, jangan mubadir. Ini dibuang-buang, takaluf. Boleh. Lain halnya orang yang miskin, yang fakir. Kere, miskin. Lah yo kok pernah bayangke mangan koyo ngono, nyawang enggak pernah nyawang koyo ngono. Ono tamu pesen macam-macam seperti yang dibayangkan tadi itu utang-utang deh. Namanya takalluf. Ini disebutkan dikarenakan ada beberapa periwayatan yang membahas masalah ini, larangan takalluf di dalam ikramu dhuyuf. Sehingga dijabarkan oleh para ulama dikatakan takalluf ketika orangnya enggak mampu. Bukan termasuk orang yang maisir yang punya maisar kemampuan sampai dia utang-utang pinjam-pinjam belum jelas mampu apa tidak mengembalikannya katanya dalam rangka memuliakan tamu hadza takalluf hadza la yajuz tapi tingkatannya makruh barakallahu fikum tingkatannya lebih parah lagi ketika menyentuh hal-hal yang melanggar syariat termasuk barakallahu fikum at-takalluf berbicara dengan tanpa ilmu. Itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Ketika menafsirkan ayat wa ma ana minal mutakallifin. Allah mengatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dan aku bukan termasuk orang yang takalluf. Katanya Abdullah bin Mas'ud barang siapa yang punya ilmu, man kana lahu ilmun falyaqul bih. Yang punya ilmu, sampaikan, ucapkan ilmu tadi, sampaikan ilmu tadi. Dan yang tidak punya ilmu, maka ucapkan pada perkara, perkara yang tidak ada ilmu padanya, kata-kata Allahu a'lam. Dibacakan ayat ini. Dibacakan ayat ini. Sehingga termasuk bentuk takalluf yang dilarang adalah al-qaul bila ilm. Menyampaikan sesuatu, bicara tentang perkara agama dengan tanpa ilmu. Takalluf itu. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata, berucap atas nama Allah, apa yang kamu gak punya ilmunya. Bicara masalah akidah, gak pakai ilmu. Bicara masalah manhaj, gak pakai ilmu. Bicara masalah din, gak pakai ilmu. Bicara masalah dakwah, gak pakai ilmu. Bicara masalah halal haram dengan tanpa ilmu. Dosa besar itu. Secara mara bahayanya. Dinaskan dalam Al-Quran dan keterangan para ulama. Lebih membahayakan daripada syirik. Itu tingkatan dosanya disebutkan dalam ayat. Dan yang paling ujung. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Secara mara bahayanya. Lebih membahayakan ini. Ini tingkatan keharaman. Bahkan mungkin penyimpangan-penyimpangan dari Islam. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dalam sautiyah beliau syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas masalah riwayat ini memberikan contoh di antara bentuk takalluf yang dilarang ialah yasubbu bighairi ilm mencela orang lain dengan tanpa ilmu yamdahu bighairi ilm memuji orang lain dengan tanpa ilmu yufti bighairi ilm berfatwa dengan tanpa ilmu. Belum menegaskan poin-poin tadi. Yang intinya berbicara dengan tanpa ilmu. Termasuk takalluf yang membahayakan. Dikarenakan kerusakan yang dimunculkan dari sana lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah juga dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan tentang riwayat ini nuhina 'an takalluf dan juga ayat wa ma ana min mutakallifin dikaitkan dengan takalluf fil ilm. Tindakan takalluf dalam bab ilmu. Ya, yad'i ma la ya'lam. Mengaku-aku apa yang dia enggak punya ilmunya. Menggambarkan kepada orang lain dia tahu ini, dia tahu ini, dia tahu itu padahal enggak ada. Padahal enggak ada. Bicara juga dengan tanpa ilmu, bukan kadarnya, bukan makomnya, bukan kelasnya, bukan levelnya, dia paksakan berbicara. Jatuh dalam perkara bicara dalam bab ilmiah dengan tanpa ilmu. Belum membawakan asar sebagian salaf, ada empat perkara yang membinasakan agama ini. Yang dikatakan nisfu alim, nisfu faqih, nisfu nahwi, nisfu tabib. Ya, ada empat perkara yang membinasakan dunia, membinasakan dunia ini. Yang separuh alim, separuh faqih, separuh ahli nahwu, separuh tabib. Artinya apa ini? Yo gak alim beneran, yo gak faqih beneran, yo gak ahli nahwu beneran, yo gak tabib beneran, mek separuh-separuh tanggung gitu. Orangnya tidak sampai ke tingkatan itu, tapi memaksakan diri, mengesan kepada orang lain, dia punya kemampuan sampai ke arah sana. Mentah. Nah, kalau nisfu alim, membahayakan agama orang. Nisfu faqih, membahayakan agama orang. Nisfu nahwi, membahayakan lesanya orang. Nisfu tabib, malah praktek, membahayakan nyawanya orang. Ada membahayakan. Itu termasuk at-takalluf dalam perkara al-ilmiyah, hal-hal yang sifatnya keilmuan. Tingkatannya kamu tuh masih segini loh, Pak, gitu. Saya ngomong kelas-kelasan nih. TK sih TA. Itu bayangannya mengesankan dia sudah tingkatannya paling tinggi, SMA gitu. Tingkatan dia masih SD, tapi membayangkan ke orang lain seakan-akan dia sudah S1. Kan SD ini S1. Hakata. Memaksakan diri untuk berbicara, untuk berfatwa, untuk menjarah, untuk mentakdil, memuji orang, mengkritik orang, untuk ini, untuk itu, enggak matang, akhirnya merusak. Itu yang beliau sebutkan terkait dengan at-takalluf yang al-manhi anhu, tindakan takalluf yang dilarang, dan itu secara hukumnya larangan haram. Bahkan sampai mungkin tingkatan penyimpangan-penyimpangan dikarenakan membahayakan agama ini. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah na'azakumullah, termasuk bentuk takalluf ialah as-su'al amma la ya'ni. Bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang enggak ada gunanya, yang enggak ada hajat dia padanya. As-su'al amma la ya'ni. Barakallahu fikum. Kalau di zaman dahulu kala, di zaman turunnya syariat, kaum muslimin dilarang untuk menanyakan sesuatu. Ya, menanyakan sesuatu yang sebelumnya tidak diwajibkan jadi wajib. Dilarang itu. Yang sebelumnya mubah jadi haram dikarenakan pertanyaan tadi. Itu dikecam di masa lalu. Takalluf itu. Takalluf itu. Kalau zaman sekarang ini, din sempurna. Termasuk bertanya tentang perkara yang layak ini, hal yang ada faedahnya. Tidak ada sisi faedah ilmiahnya, wala faedah diniahnya, wala faedah duniawiahnya, wala faedah ukhrawiahnya. Tidak ada. Ada takalluf. Contoh yang paling gampang, secara perangai, pertanyaannya ala Bani Israel. Enggak ada faedahnya. Nyembelih sapi, sing model apa sapine? Sapi koyo ngene, sing koyo piye maneh? Apa warnanya? Apa ininya? Apa itunya? Enggak ada faedahnya. Akhirnya apa? Memberatkan mereka sendiri. Itu dikatakan takalluf. Barakallahu fikum. Ini kalau terkait dengan tafsir ayat, itu dimasukkan oleh para ulama, termasuk menanyakan yang mutasyabihat, termasuk ciri-cirinya munharifin ahlul bid'ah, menanyakan ayat ini yang bukan terkait dengan ilmiahnya tafsir. Itu termasuk mutasyabihat, termasuk ciri-cirinya orang-orang yang menyimpang dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Ala kulli hal at-takalluf ini ikhwan masuk dalam semua hal, dalam ucapan, dalam perbuatan, perpakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, terkait dengan keilmuan, ilmiah, perkara dunia, semuanya masuk. Ketika dia mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada hajat di situ, tidak ada manfaat di situ, tidak ada maslahat di situ, bimasyaqqah, dengan susah payah, dengan memberat-beratkan diri. Barakallahu fikum. Itu namanya takalluf yang dilarang. Adapun hal-hal yang bermanfaat, tayyib, dan dalam batas kemampuan dia, itu namanya bukan takalluf yang dilarang, itu namanya apa? Mujahadah fil amal. Dibedakan ya. Itu namanya mujahadah fil amal. Satu, perkara bermanfaat yang berfaedah, yang kedua, dalam batas kemampuan dia. Dibedakan ya ikhwan fillah azakumullah. Hadza wadhih. Takalluf dilarang, ada mujahadah fil amal, disyariatkan. Barakallahu fikum. Apa contohnya takalluf dalam masalah pakaian? Hah? Hah? Isbalak diharamkan bagi yang sombong. Kalau yang sombong diikhtilafkan hukumnya. Takalluf kok. Ngoyo bapak masalah pakaian. Ayo kok mau nopo bahasa ini pak? Kok langsung mengintimidasi haram kan kayak apa pikir? Gambarnya adalah seseorang yang tidak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan secara finansial, ngoyo kepingin beli pakaian yang satu itu, saking ngoyonya sampai ngutang-ngutang, pinjem-pinjem, nabrak sana nabrak sini. Pokoknya kau harus punya pakaian itu, koyok sing liyane. Dia nggak sanggup. Padahal, ya banyak pakaian yang lebih murah lagi yang dipakai sih lumayan. Dan dia sanggup. Tapi tidak mau yang itu, yang gitu, yang high class. Gitu. Ini namanya apa ini? Takalluf ngoyo tuku kelambi, wis kita gak mampu si ngoyo ae. Takalluf. Ngono ya? Difahami ya? Barakallahu fikum. Takalluf dalam masalah mangan, bi. Tadi itu. Wis parek mangan, mengge-mengge, Pak. Nah. Contohnya apa iki? Loh, ya cok ngono re. Nek ngerti kolesterol, mari ngono makan yang berkolesterol itu yang namanya bukan takalluf, itu namanya melemparkan diri dalam kebinasaannya. Beda. Takal itu bukan sisi itunya. Dia apa namanya susah payah gitu loh untuk mengerjakan sesuatu yang jadi nggak ada perlunya gitu loh. Nggak ada perlunya. Ya, kalau gini orang yang kiri-kiri yang dituju ini. Ini orang fulus biasa makan sate, biasa makan gitu. Yang penting jadi buak-buak aja, jangan tabdir. Ini pasti kan orang kiri. Kemampuan dia, secara income dia, dia mencari maisha, sebulan dapat misalkan 3 juta. Ini orang yang tinggi. Ini Sidoarjo lagi uripe. Anaknya, piro? Nyukakain pak. Anaknya 35. Bukan 35, 3 atau 5. Kan mestinya kan harus prihatin toh. Menyesuaikan income-nya dia. 3 juta anak 3. Ning Sidoarjo uripe iki. Mangan opo yang supaya pas iki? Hah? Ya kadang pecel sayur tok. Gak kono empale kan ngono ya. Hah? Ya tahu diolah macam-macam, tempe diolah macam-macam, ya kadang ndoke sekali tiap hari Jumat. Ya ada prihatinnya lah, itu wajar. Iki enggak. Wah, kaya enak aku. Wah, aku ndelok sing liyane iku mangan zen-zen. masih enak. Ini telung juta, jaluknya ke Bendino, ono empale, ono marake, ono apa nih? Iki sing seneng anu, ono sing masakan-masakan, iki mau, buku dua ono iki nih, ono iku nih. Sekali masak dalam sehari 500.000. Ini kan berapa? Telung juta, apa kali Greg? Tapi dipaksa, utang, pokoknya aku harus begini. Apa? Gaya apa namanya ini, Pak? Hedon. Oke, gaya hedon. Itu namanya takalluf. Tidak boleh. Difahami, ya? Intinya dalam banyak hal. Entah itu ucapan atau perbuatan yang tidak ada hajat padanya dengan masyarakat. Barakallahu fikum. Ini penting ditegaskan. Jangan sampai menyalahkan, jangan sampai nuduh orang lain takalluf yang dia bukan takalluf, dia punya kemampuan. Maaf ya, levelnya berbeda. Ya gimana lagi? Lagi ada yang high class, ada yang down class. Jadi down class ini. Ini sorry ngono ya, jangan ada yang di atas. Itu ada hukumnya, ini ada hukumnya. Yang ini silakan, yang penting jangan tabdzir, jangan israf. Yang ini ya yang perimpan, yang prihatin. Jangan melampaui batas kemampuan para keluarga itu. Gitu ya. Hidup yang pas itu adalah dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mampuni sak piro dilakoni. Aja neko-neko. Dipahami sampai sini ya. Jika masuk dalam semua sisi kehidupan. Makanya terkait dengan pelarangannya, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang penyimpangan, ada yang lebih daripada itu, tergantung bentuk takallufnya. Yang paling parah ketika takalluf dalam perkara ilmu. Berbicara tentang perkara ilmu dengan tanpa ilmu. Bicara masalah agama dengan tanpa ilmu. Itu yang paling membahayakan. Barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya tentang masalah berikutnya. Hulu. Al-hadith al-thamin wa thalathun. Hadith yang ke-38. Sekarang tentang larangan hulu. Qala Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Muhammad qala haddathana Abu Usama Muhammad bin Usama an Auf bin Abi Jamila al-Arabi. Namanya Al-Auf Al-Arabi. An Ziyad ibn al-Husayn an Abil Aliyah wal-Riyahi. An Ibn Abbas qal. Dari Ibn Abbas berkata semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghadat al-Aqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berkata di pagi hari, hari Aqabah. Hari Aqabah itu hari saat melempar jamatul aqabah, yakni subuh hari sebelum terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Jamaah haji kala itu di mana posisinya? Ya Allah, yang pernah haji tanggal 10 Dzulhijjah subuh, ba'da subuh sebelum terbitnya matahari namanya ghadat tanggal 10 Dzulhijjah. Do, kau menawar saya yang cinta haji sampai lagi di Muzdalifah menuju ke Mina. Nah, itu persiapan berangkat bergerak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Setelah mabit malam mabit Muzdalifah sampai subuh salat subuh di Muzdalifah di Muzdalifah zikir sampai menjelang terbitnya matahari. Tapi belum terbit. Berangkat ke Mina. Apa yang diamalkan? Melempar jamrah. Berapa jamrah? Berapa jamrah? Satu. Namanya jamatul aqabah. Terus hadyu, taharul awal, ifadah. Empat amalnya, ikhwan. Ketika itu. Taib. Wahuwa ala naqatihi. Dan Rasul di atas ontanya. Belum mengatakan, ulqut li hasa. Carikan untukku kerikil. Itu hasa. Kata Ibn Abbas, falaqattu lahu sab'a hasayatin. Maka saya carikan untuk Rasul 7 kerikil. Hunna hasal hadaf. Kerikil itu adalah kerikil-kerikil yang untuk melempar, untuk ketapel. Jadi enggak segini, paling seujung ini, segini apanya. Terus gini. Faja'ala yanfudhuhunna fi kaffi. Maka Rasul mulai kan ditaruh di telapak tangannya, beliau meniup debu, debu yang ada di kerikil itu di telapak tangannya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan amsal haula'i farn. Semisal kerikil-kerikil ini, lemparlah jamrah dengannya. Kayak gini. Jangan pakai watu gede, jangan pakai sandal, jangan pakai semua yang kamu dapati. Ini yang namanya kerikil untuk melempar jamrah. Seperti ini kamu pakai melempar. Summa qala, kemudian bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, iyyakum wal ghulu wa fiddin. Hati-hati kamu dari sikap ghulu dalam perkara agama ini. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah al-ghulu fiddin, sikap ghulu pada agama ini. Al-hadithu akhrajahu an-Nasa'iyyu faqala rahimahullahu ta'ala haddathana akhbarana Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddathana Ibn Ali Ibn Ulayyah qala haddathana Auf qala haddathana Ziyad bin Husain bihi nahwa wa sahal al-Albani rahimahullah ala syaratimu fi sahiha wa qal, kata Syekh al-Albani selama sahihkannya, wa kadhalika sahahau naw fil majmu' wa buruntaymiya fil iqtida. Ini hadith dikatakan sahih oleh para ulama di atas. Intah. Taib. Ini hadis isinya adalah tahdzir minal ghulu. Rasul memperingatkan umatnya dari bahaya ghulu. Dari bahaya ghulu. Kalau melihat asbabul wurudnya, ghulu yang dilarang ialah ghulu terkait dengan penggunaan kerikil untuk melempar jamrah. Gitu ya. Yang sesuai dengan syariat menggunakan kerikil, kerikil namanya hasul khadaf, kerikil kecil yang untuk ketapel. Itu yang syar'i. Ketika ada orang yang melempar dengan selain kerikil semacam ini, namanya apa? Ghulu. Namanya ghulu. Ini sekarang enggak ada kayak gitu ya, kan. Sudah satu jalur, pulang sendiri, enak, nyaman. Nah, enggak tahu kalau dia bawa dari maktabnya sing aneh-aneh. Kalau dia membawanya dari situ, sudah disiapkan kerikilnya. Barakallahu fikum. Kalau zaman dulu kan sak nemune wis dari semua arah, masyaallah wis. Allahu akbar. Bayar itu kayak lempar setan gitu. Wah, kerikilnya ucul. Melihat bawahnya sandal. Allahu akbar, setan gitu. Pakai sandal itu hulu. Apalagi lu ada batu gede dilempar, Allah kena kepalanya orang. Ada hulu. Dipahami ya, itu asbabul wurudnya tentang masalah melempar jamatul aqabah pada manasik haji. Pertanyaannya adalah apakah hulu yang dilarang hanya itu? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa kau dikatakan tidak? Tahu dari mana? Hah? Karena Rasul setelah itu menyampaikan dalam sabdanya tahdzir dari ghulu dengan lafaz yang umum. Beliau mengatakan ya ayyuhan nas iyyakum wal ghulu wa fiddin. Lafaznya lafaz umum. Wahai umat manusia, hati-hati kamu dari sikap ghulu pada agama ini. Yang membinasakan umat sebelum kalian, ya ghulu pada agama ini. Dalam kaidah fiqihnya, kaidah fiqih, kaidah usul fiqih, kaidah tafsir, yang mu'tabar itu lafadz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maka ghulu dalam perkara melempar jamrah masuk. Tapi dikatakan lafadz yang umum, maka meliputi semua bentuk ghulu pada agama ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kebanyakan ulama ketika memaknakan al-ghulu fiddin itu dimaknakan dengan mujawazatul hadd. Tindakan melampaui batas. Ya, ini batas syariat, dia melampauinya. Sehingga yang dipahami dari keterangan mereka namanya ghulu adalah ifrat. Tindakan yang selalu melampaui batas. Berlebihan. Ya, melampaui batas agama. Taib. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, dan juga merupakan pendapatnya Al-Qurtubi dalam tafsirnya, berpendapat yang namanya ghulu itu ialah tidak harus yang berlebih-lebihan melampaui batas. Tapi yang kurang dari batasnya juga dikatakan ghulu. Sehingga beliau mendefinisikan, al-ghulu ialah mujawazatul haddi fi dzammi wal madh. Melampaui batas ketika mencela sesuatu dan memuji sesuatu. Definisi yang lebih umum lagi, mujawazatul haddi bil ifrati wat tafriti. Tindakan melampaui batas dengan bentuk ifrat yang berlebih-lebihan dan juga tafrit yang kurang dari batasannya. Yang ini ghulu, yang ini juga ghulu. Wa hadza warrajih, dan di mana yang rajih, yang benar, barakallahu fikum. Ghulu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang melampaui batas, ada yang kurang dari batasannya. Ada ghulu dalam bentuk cacian, cercaan, celaan. Ada ghulu dalam bentuk pujian dan sanjungan. Baik, barakallahu fikum. Diulangi lagi dari keterangan para ulama, pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih ialah bosnya ghulu itu ada dua macam. Ada ghuluun bil ifrat, tindakan ghulu dalam bentuk ifrat, hal-hal yang melampaui, yang berlebihan dari batas syariat. Ada ghuluun bit tafrit, ghulu dalam bentuk tafrit, kurang dari batas-batas syariat, juga dikatakan sebagai ghulu. Ya, jadi Islam ini khana fitina azakumullah sunnah, ada hudud, batas-batas syariat, batas-batas Islam, batas bimbingan sunnah dalam semua hal. Kita diminta untuk berislam sesuai dengan batas tadi, hududuha. Yang melampaui batasnya disebut dengan ifrat, itu ghulu. Yang kurang dari batasnya disebut dengan tafriyut, juga ghulu. Dan itu masuk dalam semua hal. Dalam perkara akidah, ada akidah yang ghulu. Dalam perkara afkar, pemikiran, fikrah-fikrah, ada yang ghulu. Dalam perkara ta'abud, ubudiyah, peribadatan, ada yang ghulu. Dalam perkara muamalah, interaksi, ada yang ghulu. Dalam semua hal ada yang ghulu. Imma melampaui batas syariat atau kurang dari batasannya. Yang benar, yang tepat adalah ausatuha wifqa syara', yang tengah-tengah dengan bimbingan syariat. Sehingga Islam itu dikatakan hasanatun baina sayyi'atain, sebuah kebaikan yang diapit oleh dua kejelekan. Ini kejelekan arah kanan, kejelekan arah kiri, tengah-tengahnya kebaikan Islam. Jelek hulu, jelek juga hulu. Dikatakan huda baina dhalalatain. Islam, sunnah dan petunjuk di antara dua yang sesat. Yang ini dhalalah, yang ini dhalalah. Tengah-tengahnya huda, sunnah. Difahami ya? Hadza huwa. Sehingga dikenal di kalangan kita, barakallahu fikum, ekstremisme. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada yang melampaui batas, ada yang kurang dari batasannya. Dan dikatakan lafadznya umum, maka masuk dalam semua hal. Dari perkara akidah sampai perkara makan, minum dan segala macamnya. Perkara muamalah, perkara akhlakiyah, ada padanya sifat yang namanya ghulu. Barakallahu fikum. Dan semua itu dilarang. Dilarang ya ikhwan. dikarenakan akan membinasakan yang membinasakan umat-umat sebelum kita adalah al-ghulu fid-din. Kalau mau dibikin bahasa umum, semua akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Islam, ghulu. Mau yang lembek, mau yang tamayyu', yang tasyaddud, ghulu. Semua afkar, pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam, itu ghulu. Tapi pemahaman ke kanan-kananan, ke kiri-kirian, ghulu. Semua bentuk ubudiyah-ubudiyah, ta'abudiyat, perkara-perkara ritual amaliyah yang bertentangan dengan Islam, dikatakan ghulu. Sehingga semua bid'ah ghulu. Bahkan terkait dengan tarekat dakwah, manhaj da'awiyah yang berseberangan dengan bimbingan sunnah, ghulu. Dan ada yang arah kanan, ada yang ke arah kiri. Sehingga sangat luas banget yang namanya bentuk-bentuk ghulu itu. Dan masing-masing bab ada ghulunya. Para ulama biasa menyoroti hal-hal yang sedang kekinian. Yang kekinian di tengah-tengah umat kita. Barakallahu fikum. Mereka contohkan terkait dengan bab takfir. Mengkafirkan orang lain. Ada yang melampaui batas dalam mengkafirkan. Dikit-dikit kafir. Dengan tabaqah yang jelas. Ada ghulu. Ada yang anti takfir. Sehingga yang non-muslim, al-yahud, wa-nasara, gak boleh dikatakan kafir. Dikatakan apa? Muatin. Konco negoro. Ukhwah watonia. Konco negoro. Anti-takfir. Ini kan namanya tamayyuk kan. Melembekkan prinsip. Itu juga ghulu. Dalam Islam ada yang namanya takfir. Tapi dengan ketentuan yang jelas. Ada takfir yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i, ghulu. Kalau dibahas panjang. Ghulu tentang kata takfir. Sampai pada tingkat ghulu dalam kata hukum syar'i. Dalam Islam, ini hukumnya sunnah. Tapi diyakini wajib. Itu ghulu. Melampaui batas hukumnya. Gitu. Ini hukumnya mubah. Dikatakan apa? Sunnah ini. Itu hulu melampaui batas hukumnya. Difahami insyaallah ya? Ada orang masya Allah senang sekali kalau makan tempe bacem itu. Itu sunnah ini. Tempe bacem itu sunnah ini. Loh kok enak itu tempe bacem ini. Sunnah ini. Loh pak, boleh-boleh aja makan tempe bacem pak. Loh bagi anda, bagi saya, sunnah ini. Terus oleh pahala, oh pahala ini. Wah, ini namanya hulu dalam masalah hukum. Difahami insyaAllah ya? Itu rinci para ulama mengkaji bab-bab yang semacam ini. Sehingga surahnya banyak banget. Ta'amul, interaksi dengan kaum kufar. Itu dibahas. Ada yang hulu, ada yang lembek. Yang itu tengah-tengahnya. Ta'amul, mensikapi ashabul bid'ah wal ahwa. Ada yang ekstrim, ada yang lembek. Yang itu tengah-tengahnya. Dalam semua hal. Intinya adalah hati-hati dari tindakan hulu dalam perkara din. Dan yang dianjurkan adalah yang di atas sunnah. Khairul umur aisyaruha, yang terbaik, yang paling mudah. Khairul umur ausatuha, yang terbaik, yang pertengahan. Tapi pertengahannya di atas sunnah. Barakallahu fikum. Jadi karena buahnya pegangi bobit tadi. Ya. Yang melampaui batas syariat hulu, yang kurang dari batasannya juga dikatakan hulu. Contohnya banyak dalam semua hal, dalam semua bidang. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Dan fenomena hulu itu di mana-mana ya, mengerikan. Takalluf yang dilarang termasuk hulu. Tasyaddud kemarin perkara ibadah termasuk hulu. Tanattu' juga termasuk hulu. Nanti berikutnya lagi al-itra' juga termasuk ghulu. Sehingga ini lebih luas cakupannya meliputi semua hal-hal yang melanggar batas-batas syariat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Tinggal satu, waktunya enggak memungkinkan. Namanya al-itra'. Ini khusus bentuk ghulu dalam bentuk itra' terkait dengan masalah sanjungan-sanjungan. melampaui batas dalam menyanjung seseorang. Ini nampaknya pertemuan berikutnya insyaallah taala lengkap dengan fihi masail. Karena matanya banyak yang ke arah saya, kayaknya banyak yang tanya ini. Jadi saya kasih kesempatan. Monggo. Ada yang mau sampaikan? Luas tapi perkara din. Iya, al-ghulu fid din. Jangan sampai salah. Luas tapi terkait dengan perkara dinia. Terkait dengan perkara duniawi ya bebas. Kita dikasih kebebasan terkait dengan bab dunia selama itu halal. Selama tidak melalaikan dari ibadah. Selama tidak menerjang hal-hal yang haram. Selebihnya enak koran dunia bang, enggak ada masalah. Boleh enggak cari maisha? Wajib cari maisha, menafkahi anak istri, tapi yang halal. Gimana Ustaz? Kita ini kejatuhan rezeki banyak ini, ya rezekinya antum, disyukuri, yang penting halal. Gunakan untuk perkara yang halal, jangan melalaikan. Enggak ada yang mengatakan hulu. Lu Ustaz, dia beli mobil Ustaz. Emang apa? Oh? Lu itu mobil terbaru Ustaz. Ya emang apa? Oh, ada terbaru. Larang Ustaz, regane piro? Mungkin sampai setengah M Ustaz. Terus apa? Oh? Kan hulu Ustaz. Loh, kacamata sapa iki? Kan gitu. Nah, kalau kacamatanya antum yang mau miskin dan fakir, antum aja jangan abot-abot mikir koyo ngono. Antum tak kalah mikir, aja dipikir. Lah ini orang yang punya kemampuan, rezekinya halal, dia punya kemampuan dan dia pengen punya mobil yang nyaman, apakah boleh? Jawabannya? Boleh. Yang penting sesuai dengan hajatnya dia dan dari perkara yang halal. Boleh. Kalau saya ngelarang, boleh. Gitu loh, Pak. Dunia gak ada masalah. Yang penting sesuai dengan bimbingan syariat. Gitu. Mungkin terkait dalam menikmati dunia barangkali. Itu disebutkan dalam hadis, kulu washrabu wala tusrifu. Makan sing enak, ngombe sing enak, jangan israf. Juga dengan ayat, wala tubadzir tabdzira. Jangan tabdzir. Ada yang mengatakan tabdzir itu untuk perkara yang melanggar syariat, meskipun cuma sedikit. Israf itu melampaui hajatnya. Waken, Pak. Mangan sak piring, nyamuk 10 piring, 5 piring, itu israf. Mangan sing enak, ngombe sing enak, tapi jangan israf. Zain kan? Tapi dalam bahasa bukan dikatakan hulu. Bukan dikatakan sehari masak, buak-buak. Itu bukan dikatakan hulu, tapi namanya israf dan tabdzir namanya. Ngerti lagi? Alhamdulillah. Monggo. Nggih. Lho, antum kok noleh. Nggih. Bisa bayar enggak? Bisa bayar hutangnya enggak? Lho. Susah iki soalnya malas kerja, malas golek maisha apa? Arab-arab ada yang bantu? Terus dia punya kemampuan untuk mentarbiah anak-anaknya. Hah? Terus dia apa no anak ini? Aku tak tahu siapa no anakmu ini. Punya kemampuan tidak untuk mentarbiah anak? Tidak. Memondokkan anak tidak ada biaya. Siapa no anak ini? Loh ya apa? Siapa no anak ini? Lah kan wajib tarbiyah, anak tetap ditarbiyah, dididik, tarbiyah. Enggak punya kesanggupan, ya datang ke lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah. Datang saja. Lembaga kita insyaallah taala bukan lembaga yang orientasinya dunia. Enggak demikian insyaallah. Lembaganya sosial dan dakwah. Kita akan menyaring ketika betul-betul ini orang tidak punya kemampuan secara finansial, orangnya khair, bagus, anaknya masya Allah khair, semangat, Insya Allah, masuk aja, bleng aja insya Allah, kita diupayakan dipikir belakangan. Gitu. Tapi sebagai orang tua kan berusaha sekuat tenaga. Berharap semoga dengan anaknya ditarbiyah dengan baik, supaya jadi anak yang soleh, menjadi sebab lapangnya rezeki, sebab barokahnya rezeki. Insya Allah. Solusinya, datang aja ke lembaga tarbiyah yang ada. Sampaikan apa yang dialami, dan insya Allah kalau jujur dan bisa dibantu, akan dibantu. Insya Allah. Tidak mungkin. Semera, Alisa, nah, mikirana, saya sembayar kok parak-parak ini. Insya Allah sih tidak seperti itu. Insya Allah demikian. Insya Allah demikian. Cuma ini sembayar bayar oh. Karena untuk anaknya antum sendiri. Ada tipikal yang semacam ini perlu dibantu. Afan ya, agak sedikit melebar. Ada tipikal wali santri yang seperti ini layak dibantu. Mohon maaf. Ada tipikal wali santri, ya apa ya, cara berpikir aneh gitu loh. Dia punya kemampuan, dia punya kelebihan harta, mondokan anak, dia ngasih biaya itu kan untuk makannya anak, iyo tarbiyah anak, untuk anaknya dia sendiri gak gelem. Apa alasannya? Ya kan untuk dakwah, kan sosial kemasyarakatan, kan tidak ada unsur ini segala macam, udah dakwah. Nah terus, ya kan termasuk sebagian daripada dakwah, jadi gratis. Ya harapan kita sih ada sebuah lembaga tarbiyah yang masya Allah, yang bonafit, yang zen, berkualitas, masya Allah hasilnya mantap, gratis. Itu kita harapkan. Ada di Sidoarjo? Loh, takon aku. Ada enggak? Nah itu dia kondisi kita yang real gitu loh, yang rasional. Belum ada, belum kemampuan. Maunya begitu. Tapi belum ada kemampuan, terus piye? Ya ta'awun lah, saling pengertian, saling ta'awun dan lebih riwayat taqwa dalam hal seperti ini. Yang punya kemampuan, ayo rame-rame kita mengembangkan tarbiyah kita. Yang enggak punya kemampuan, jangan kecut, jangan merasa minder, jangan menjauh. Mendekat saja, sampaikan kepingin mendokan anak, kepingin supaya anaknya pintar segala macam, yang jujur enggak punya kemampuan akan dibantu insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Enggak takal lo insyaallah. Semoga barokah rezekinya. Yang pertama, kalau itu hajatnya dia, emang dia perlu barang itu. Dan yang kedua, itu kemampuan dia seperti itu, tempo. Tapi bisa bayar, gak masalah. Makanya dikatakan, yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada hajatnya. Kita lihat, ya, gak ada hajatnya, dan ngoyo, kita kalau. Gitu. Karena hajatnya, dia nyari barang-barang yang ya bukan hajatnya dia lah, untuk apa, kesenangan gitu aja. Tapi ngoyo, hidupnya penuh dengan cicilan. Nyicil kabeh, gitu apa, gak genai, kalau hajatnya, kalau manfaatnya, nyicil kabeh. Sehingga sepanjang hidupnya terkekang dengan yang namanya cicilan. Kita kaluf ya. Gitu loh Pak. Kadang orang kan punya kemampuan, gelondongan selesai. Ada orang yang punya tapi tempo. Yang penting itu hajatnya dia. Contoh Pak nggih, yang di rumah nyonya anaknya akeh tiap hari nyuci baju, mik tangane ngene ya sengkle tangane Pak. Sakke Pak. Akhirnya ya hajatnya Mas mbok ditukokno mesin cuci kan gitu ya. Meringankan beban supaya waktunya bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Ya, insya Allah wis. Cuman kan ada yang enggak mampu gelondong gitu kan. Coba sih cari-cari. Oh, ada ini. Harga sekian. Bisa enggak tipu? Bisa. Tadi bisa bayar, enggak masalah. Datangkan mesin cuci untuk orang rumah, dia lebih tenang terkait dengan itunya, nyicil dikit-dikit selesai. Itu kan hajat. Contohnya biar menyenangkan yang di belakang sana. Ngerti Pak? Wes tadi ya, mengerjakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada hajatnya, enggak ada maslahatnya, enggak ada kemanfaatannya dengan ngoyo, dengan rusak payah. Takalluf yang terlarang. Yo. Di sini antum takal di paling terakhir tadi. Gimana? Dibilang non muslim bisa, ghairu muslim, dibilang kafir demikian dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin. Lanjut. Terus apa? Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin. Terus luqab al-faqinan. Ada fi nari jahannam khalidina fiha. Lanjut. Ulaika hum syarul bariyah. Ada berapa poin itu? Satu, hukum kafir. Innal ladzina kafaru. Ahli kitab kafir. Musyrikin kafir. Yang kedua, hukum apa ini? Kekal di neraka selama-lamanya. Yang ketiga, hukum apa ini? Syarul bariyah. Makhluk yang paling jahat. Allah mengatakan demikian. Dan ini bukan... Bukan apa namanya ini, Pak? Ini prinsip Islam. Ini prinsip agama. Ini bukan ekstremisme. Itulah prinsip agama. Ini saudara agama, enggak. Nah ya itu kan pemahaman yang muncul dari liberalisme. Melahirkan yang namanya, apa lagi namanya? Pluralisme. Apalagi, momo tadi itu. Yang tadi saya katakan yang anti takfir, kebablasan. Kita khawatir sekarang ini mengucapkan kata-kata kafir kena undang-undang IT. Dimasukkan penjara. Terus piye? Ada kayak gitu sekarang? Masuk enggak itu? Oh enggak ya. Alhamdulillah. Cuma tadi itu etiketnya kita gitu loh. Enggak kemudian antum pergi ke kampung-kampung, jalan-jalan, Yahudi kafir. Tidak begitu. Tidak seperti itu. Itu ikutnya kita. Kita yakin mereka adalah kufar. Gitu, Pak, ya? Bis? Biasanya, Pak. Belusin takut terakhir biasanya, Pak. Kau mana, ya? Entah, ya? Oh iya, terkait beda, ahli kitab punya hukum khusus. Musyrikin juga punya hukum sendiri. Tapi mereka semua dikatakan kafir. Ada hukum yang beda-beda. Sebenarnya ahli kitab itu halal. Ada yang mengatakan secara mutlak, ada yang mengatakan kalau nyembelih juga dengan tata cara Islam. Ini yang rojih. Jadi mereka nyembelih dengan bismillah. Tidak mengatakan dengan nama Yesus. Bismillah nyembelih halal. Meskipun dia ahli kitab. Yang musyrikin tidak halal. Wanitanya juga bisa dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi dengan persyaratan. Ada hukum khusus. Makanya Ibnu Qayyim punya kitab tebal namanya Ahkam Ahli Dhimmah. Itu terkait dengan ahli kitab kebanyakannya. Barakallahu fikum. Wis? Ojo melebar. Pembahasannya masalah hulunya. Hulu. Kebablasan dzam mencela hulu, bablas memuji juga hulu. Nanti akan dibahas besok insyaallah taala namanya al-itra insyaallah taala. Bisa ya? Kok ada yang senyum-senyum ketening ini kak situ aja. Karena ya. Khair insyaallah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.